Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Haid, nifas dan wiladah. Neh? Menjadi ilmu yang fardhu ain. Maknanya diwajibkan tiap-tiap individu laki-laki atau perempuan mengetahui tiga perkara ni. Haid, nifas dan wiladah. Orang laki-laki wajib kau tahu. Wajiblah. Bila tu? Apabila dia nak duduk dengan orang puan. Kalau dia tak mau duduk dengan orang puan, dia nak duduk seorang diri di lauk. Dia tak mau tengok orang puan, tak mau nikah. Kalau tengok orang puan, dia lari selalu. Nah, maka dia tak wajib belajar bab haid. Nah, tapi kalau nak bersama dengan orang puan, mana nak nikah? Ha? Nah, ingin berumah tangga. Nah, bakal wajib. Nah? Dia kena tahu bab haid, bab nifas, bab wiladah. Kerana perkara ini perkara harian yang berkait dengan ibadah. Kalau tidak ada kaitan dengan ibadah, tak payah belajar apa. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, at-taharah tu miftahu salah. Taharah itu adalah anak kunci semayang. Kalau kita tak belajar bab taharah, biasanya kita akan jadi rosak semayang kita. Kebiasaan lah. Nah, eh? Sebab itu kalau kita rasa kita nak bernikah, nak kahwin, belajarlah bab haid. Dan wajib kita ajar isteri kita pula. Bukan kita ajar, kita belajar bab haid untuk kita seorang. Wajib kita ajar isteri kita. Nah, sebab bukan ustaz yang wajib ajar isteri kita. Bukan muallim, bukan guru pelawak, bukan tok imam, bukan tok apa benda lagi tok. Ha, macam-macam tok lagi lah. Bukan mereka yang wajib ajar isteri kita. Suami yang wajib ajar. Asalnya. Jadi kita belajar. Nah, kalau nak kahwin lah. Nah, macam orang nak berniaga lah. Kalau dia nak berniaga, dia kena wajib belajar fiqh muamalah. Nah, tak mau berniaga, tak mau buka kedai, tak ada masalah. Nah, kita kalau orang yang nak berkahwin, dia kena tahu benda ni. Di antaranya ni tiga perkara. Kita ulang sama lah 8 perkara yang keluar daripada kemaluan orang perempuan, seorang suami dia wajib tahu. Nah, hukum dia sebab dia berkait dengan ibadah. Nah, kalau tak mau kahwin tak apa. Nah, baju biru nama dia? Nama dia? Ninja. Apa? Izar. Okey, sorry. Izar, ingat ninja ni. Izar, baik. Nak kahwin lagi? Dah, jawab. Lepas tu, tak mau kahwin lah. Tak mau dah? Belum tentu lah kata. Jangan kata tak mau dah, jangan kata gitu. Nah, kita tak dilawan takdir. Kata setakat ni, dok lagi lah. Nah, pasal rupa dia mari. Tak ada ya. Ada. Nampak? Haji Asing. Nak kahwin tak lagi? No. Awak rumah dia bagi tak? Kalau mari? Jamu ni jangan buat gitu. Neh. Biasa kalau rupang dia mari, senyap je. Neh. Baik. Siapa yang nak berkahwin, nak duduk dengan seorang perempuan yang bernama isteri, dia kena tahu. Kan? Dia kena ajar. Nak haid, nifas, wiladah. Sebab apa? Sebab ratusan hadis Nabi tinggal di dalam kitab-kitab hadis kepada kita umat yang kemudian untuk kita fahami syariat. Tiba-tiba kita tak belajar, tak mau dengar apa semua. Seolah-olah sia-sia Nabi SAW dah beritahu kepada sahabat, sahabat tulis pada tulang, tulis pada kulit. Dah Imam Bukhari, Muslim, imam-imam yang lain, tolong hafal pula, tolong buat kitab pula, kita tak belajar. Jadi bila haid, wajib mandi. Masa mana wajib mandi? Bila kering darah. Kita kena ajar isteri kita masa mana dia wajib mandi. Bukan haid tu wajib mandi. Nah, tapi dia tulis sini haid. Maksudnya suci daripada haid. Nampak? Hatta yathurna fa'idha tatoharna. Jadi tak bolehlah ni orang perempuan ni ada larangan-larangan. Sampailah mereka ini kering darah haid. Fa'idah tatoharna, Tuhan kata apabila mereka telah melakukan mandi. Setelah daripada suci, mandi dulu. Jadi kita kena ajar dia. nak haid ni lagu ni. Sekurang-kurang haid selama-lama haid sebab lama. Nah, orang perempuan yang tidak tahu. Dia kira darah merah haid. Merah haid. 2 bulan lebih ada semayang. Faham tak? Ha. Mak dia tanya, dah mana mak 2 bulan lebih nampak tak semayang? Anak dia jawab, awet-awet. Ha. Oh, kita uzur mak. Oh, 2 bulan lebih mudah. Ha. Mak hari tu 4 bulan. Baik. Nah. Ha. Pasal apa? Pasal tok dia ajar mak dia lagu tu. Kalau tubik darah, tak payah semayang ni. Ha, gitu. Mana kalau tubik 8 tahun. Ha, ini masalah. Dah tak ajar. Dah, padahal maknanya kalau darah tu straight 15 hari. Rolik-rolik 7 hari. Pakai rolik 7 hari. Yang lebih pada 7 hari tu pakai darah. Istihabah. Dah, hak jadi perempuan, hak mutahayirah. Dah, hak gairu mutahayirah. Hak mumayizah. Macam-macam beseng. Ajar dah lagu ni. Hmm, dia bakar darah, tak semayang. Belahas selama-lama haid 15 hari. Suami yang wajib ajar. Sebab tu bila kita berkahwin, kita masuk dalam bilik. Ah, dia lepas kahwin dia ngata tak. Kau panggil sini, sini panggil benda. Ngata ke? Tahu. Kalau piramu dia panggil ngata. Lepas nikah dia panggil ngata. Anak tu dara buat pergi rumah orang lelaki. Ah, jangan anak orang lelaki buat pergi rumah orang puan. Tak kena. Ah, gitu maknanya ngaku kalah awal-awal lagi. Dah, hak betulnya sunnah bila kahwin anak dara buat pergi rumah dengan tuna, faham? Ah, dia gitu. Jangan ambil orang lelaki buat pergi rumah opang dulu, maknanya serendah dulu awal-awal. Aku tak lawanmu, memang queen control, faham? Ah, jadi kita banyak balik lagi. Kita tengok balik bila kahwin hak lelaki atau rumah opang dulu, tak kena. Dah, orang perempuan atau rumah lelaki dulu. Ini cara sahabat. Dah, ah, yang betul kita pusing balik dah. Betul dah adat orang tua-tua. Dia tak semestinya adat tu dia betul belaka. Dan jangan kita buang semua adat. Kompas kita Al-Quran dan Sunnah. Nah, bila mana-mana adat, sama ada hak orang muda, hak orang tua, hak dulu, hak sekarang. Nah, bila bercanggah dengan sunnah, sekalipun benda tu haram atau makruh saja, maka kita takdimu sunnah. Dulukan sunnah. Nah, ha, jadi kita betul balik adat tu. Nah, bukan marah nikah. Ini kita betul dulu atau pengantin lelaki rumah perempuan. Ha, atau pengantin perempuan dulu rumah orang lelaki. Nah, baik. Datanglah isteri kita. Nah, ha, isteri kita pun masuk dalam bilik. Pertama kali nikah kan. Nah, ha, tanya dulu soal-soal ni. Duduk molek apa semua, tanya haid berapa hari sebulan. Tak, ada masalah istihadah. Nah, suruh ngucap lagi dua sekali, dua kalimah syahadah tengok. Comel ke tak? Suruh baca Fatihah. Nah, jangan pegang ni. Kita main nak jerban lalu. Faham tak? Ha. Tanya hak tu dulu. Ni orang-orang dulu. Tok-tok guru pesan. Nah, ajar. Maknanya tertik sangat. Islam ni begitu indah. Nah, tanya dulu haid berapa lama. Nah. Ha. Kalau itu haid tak lama kita bang. 15 hari sama. 15 hari. Minta balik 4,000. Faham tak? Pasal barang belanja 6,000. Rugi. Baik 2,000 ya mu. Faham? Ha, sebab kalau haid lama, rugi. Riah belanja mahal. 6 riah sudah. Nah, ha, dia gitu. Kalau hak 8,000, 12,000 mas kahwin, sari je haid. Ke guna dia sing? Nah, ha. Muanggut sama kalau bak ni. Nah, ha. Muka-muka orang puan dah nampak. Nah, baik. Ha, tu masalahnya. Nah, biar faham. Dah kalau tak faham, dia tengah darah ada. Darah ada, tak semayang. Tengok ada darah, tak semayang. Masuk 8 lagi, ada darah. Tak. Tak semayang semua. Nah. Padahal berik ni, Aisyah, Ummu Salamah, Ummu Mukminin hak lain, pesan pada sahabiah perempuan. Tak. Tentang hukum-hukum haid. Hak mana istihadah. Nak buat macam mana. Nah. Ha. Dah kita tak belajar, tak belajar, tak kerti. Nah. Mari dengar tak apa dah. Dengar tak apa dah. Bukan kena teket. Tiada orang buat ambil teket luar. Nah. Tak kena teket pun. Nah, kalau kata 50 riyal apa wajib bayar. Jangan main-main. Katakanlah ustaz tu tak boleh dia kalau nak panggil dia kena bayar 50 riyal mari rumah. Wajib bayar benar. Pasal apa? Menyempurnakan akidah kita, menyempurnakan syariat kita. Kalau nak kira lah. Nah. Tapi ni kalau begitu bajalah nak bayar. Nah. Ha. Malaikat ilmu dunia, ha, matematik 45 riyal. Ah, sains 60 riyal. Dah, ah, bahasa Inggeris 80 riyal. Banyaknya. Nah, ada anak ni atur kat tok guru mengaji Quran. Daripada anak tak kenal alif betul sampai tamat Quran. We can break up sudah. 4 tahun. Tok guru 2 kali buat gigi. Faham tak? Kan break up sudah. Dah lah sudah. Cak orang 2 pula. Kini gigi jahit pula tepi mampu 4 ya. Nah, itu kata akhir zaman. 4 tahun, 5 tahun ajar anak daripada alif betul sampai khotam. We can break up 8 ya. Itu pun bukan dia beli. Dia fikir orang mati tadi. Faham tak? Bahan tu ikut tok guru anak dia. Nah, kali tu isya. Oh, siap bayar. 80, 90, 150. Menengok. Faham tak? Ha, jadi sekadar mana kita letak harga ilmu-ilmu akhirat, ilmu agama. Sekadar tu Tuhan beri pada kita. Kalau kita letak harga mahal, Allah beri banyak pada kita. Kita letak harga lain yang mahal, Tuhan beri yang lain. Nah, haid dan nifas. Jadi haid, kabar sama ada orang puang. Tak ada orang puang sini. Ada? Ha? Mana tak lapor? Neh? Ha. Ha, dia tak boleh kata parok kan? Neh? Ha. Peringat sikit ni, isya ni, saya ni babak apa? Neh? Laju eh. Ha. Lepas bang boleh sambung balik tak? Ha, boleh. Kita berhenti pukul 11 kan? Boleh? Boleh tak? Ha. Nak tunggu? Ha. Aku nak balik, mu tunggu lah sini. Ha. Jadi haid ni nak tahu berhenti lagu mana? Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma aja wak masuk perca kain dalam farat. Duduk masuk perca kain. Sekarang ni lebih mudah. Duduk sembuh air dalam kemaluan. Tak. Biar dulu sekejap wak masuk putih kapas. Jangan masuk dalam hilang kapas-kapas. Wak masuk sikit. Nah, lebih kurang seruas anak jari. Faham baik? Lebih kurang seruas anak jari ni. Wak masuk. Keluar tengok ada merah lagi, tunggu 5 minit. Nah, buat masuk, ada lagi haid. Dia panggil ngujung-ngujung. Kalau kita tak cucu dengan air, takut darah haid hak sebelum maghrib tadi, hak tadi dah. Nah, cuma dia lekat bila kerek tu, kita buat masuk, takut kata hak baru. Nah, ha, jadi kita cuci dulu. Faham tak eh? Bila dah tak ada, keluar putih sebagaimana maknanya tadi masuk, keluar putih juga, hukumnya cuci daripada haid. Bila cuci daripada haid, mandi. Nah, mandi. Bila mandi wajib semayang. Dah khabar, khabar tak raya. Nah, melainkan berasa mari haid hari tu kita tak dalam semayang. Dah duduk dalam waktu. Ha, tu kena kotor. Ramai orang perempuan tak sedar. Dia gini, semayang awal waktu tak wajib. Jangan habis waktu sudah nak. Katakan masuk waktu zuhur pukul 1 suku. Nah, masa masuk waktu zuhur tu dia tengah goreng ikan. Takkan nak semayang lagi. Dah haid lagi. Lepas dia pun barang dalam hati pukul 2 lah. Nah, pukul 2 lah pasal pukul 1.45 kat gini nak basuh kain sekejap. Nah, pukul 2 nak semayang. 1.50 haid. Lepas kering darah kena kabar. Ramai orang perempuan tak kabar tau. Ha, dia pakai direct tu. Pakai offside curi ayam. Bukan kata kat kuning, kat merah tu kena. Nah, ha. Ramai orang tak faham bab ni. Padahal dia masuk dalam waktu dah. Dia belum lagi semayang. Tak berdosa. Abah semayang awal. Tapi tak dah nak semayang, mari pula haid. Kena khabar lepas kering darah. Suami kena peringat ni. Malam pengantin tu nak bodoh. Malam nyambuk tu. Nak? Tanya itu ni lebih kurang. Jangan tanya panjang lah. Pukul 3 pagi. Mana tanya lebih kurang 10 minit. Hak-hak agama benda-benda yang mustahak. Nak? Suruh mengucap. Baca-baca hal-hal sekali. Nak? Haa. Neh? Dia baru comel buat lagu tu. Neh? Ada buat gitu tak, Haji? Dulu? Ada? Ya, kedok kan. Kontrol warok mah. Neh. Kalau ya alhamdulillah. Neh, ada buat gitu tak ni? Tak buat Izam. Tak buat. Tak apa buat hak bini nombor 2 kat dia. Neh, dia gitu. Neh. Dia kalau kita dia nikah orang ni macam bekas lipar lah kalau sebelah jadi rayok jalan. Faham tak dia kena bakal 2 blok. Mana Tok Imam? Neh. Tok Imam pun takut kok. Jangan marah dah. Saya buat ibu ke. Neh. Kalau 12 baru sedap jalan. Neh. Adalah. Neh. Jadi keluar pakai putih kapas tu kering. Kering mandilah. Mandi daripada haid. Bersih tubuh. Macam mandi junub. Rata air. Sailanul ma' ala jami'il badani. Ratakan air pada sekalian tubuh. Nah. Terus. Maka terangkat hadas. Ada apa-apa. Boleh semayang. Boleh apa. Neh. Nama apa? Alim Najimuddin. Kawin lagi? Tak kawin lagi. Tak apalah. Ini baju hitam. Nama apa? Rustam. Ha, Rustam. Kawin dah tak? Ha? Belum. Belum lagi pula. Habis dah kawin belaka ni. Nah. Ha. Tak apa, tak ada soal. Baik. Nifas. Nifas ini darah yang keluar kemudian daripada beranak. Nampak? Ha. Adamul ladzi yakhruju min rahimil mar'ati akibal wiladah. Kata ulama-ulama fiqh, dia buat definasi lah. Darah yang keluar daripada rahim wanita selesai daripada habis keluar anak, dia panggil nifah. Leh? Masa tengah beranak bukan nifah. Bila habis dah keluar anak, ada darah, dia panggil nifah. Akibal wiladah, selesai daripada wiladah. Wiladah ni selesai daripada habis keluar juzuk anak. Darah masa sebelum beranak bukan darah nifas, bukan darah haid. Melainkan darah itu sampai sehari semalam dan dia putus sebelum daripada darah sakit nak beranak. Darah pula ke? Batu kita kena. Dia sakit nak beranak. Keluar darah. Nak 3-4 jam. Dia kata haid bukan. Sebab sekurang-kurang haid 24 jam. Nah, katakan dia keluar darah haid 24 jam atau 2 hari. Lepas tu berhenti sekejap. Lepas tu sakit nak beranak. Ha, keluar darah. Hak tu bukan haid. Yang dua hari sebelum, hak tu haid. Benda ni kita nak rayak, nak kabur ni supaya kita faham. Bila kita faham agama, mudah. Apa-apa pun bila kita faham, mudah. Tak usah kata agama, dunia, mudah. Jalan raya kita faham. Lepas kat ni, kena kat ni pula. Mudah. Ni dapat kat jam siang baru nak tanya orang. Jadi payuh. Nah. Ha, tu. Nampak? Sebab kita kalau tak faham, darah dikira nifas sama. Nifas ni barang haid. Nah, darah yang masa tengah beranak, dia keluar darah. Anak keluar kepala dulu. Sambil keluar kepala tu, keluar darah. Darah tolak, kata setengah ulama. Nampak? Ha. Masa sakit, tak lagi beranak lagi, keluar darah. Darah pasak, kata ulama. Nah, habis dah keluar anak, baru keluar darah. Tu nifas. Hukum lain-lain. Nah, dia tak sama. Masa haid, masa nifas, tak wajib semayang. Dan kalau semayang juga haram menurut pandangan jumhur ulama. Terus tebang juga haram, boleh dosa saja. Nah. Jadi maksudnya kalau baru keluar kepala, kaki ada dalam perut mak dia lagi, bukan darah nifas. Pasal darah nifas di syarat akibal wiladah. Habis keluar anak, baru keluar darah nifas. Keluar dah seorang anak duduk luar dah. Messi pegang dah ni. Eh? Nifas ke tak lagi? Ha? Tak darah keluar pula. Belum tentu ni ada seorang kita lah. Ha, kalau ada seorang lagi kembar. Ha, kalau ada kembar baru keluar seorang. Nah. Seorang ada di dalam perut, keluar darah, bukan nifas. Kalau ada dua dalam, kena keluar dua orang anak, selesai dah. Baru dia panggil nifas. Ha, nifas bermula daripada masa itu. Nah. Ha, kembar 6, kembar 5, neh. Ha. Maknanya keluar dah 5, kembar 6. Messi kata hak ni dah ready keluar malam esok. Ah, nak tengok pada cara dia malam esok. Lepas tu antara sekarang sampai esok keluar darah, bukan nifas. Pasal apa? Dah keluar lagi ni. Ada seorang lagi budak. Contoh. Neh. Ha, dia lagu tu. Bila keluar nifas, ha, mulalah menghentikan semayang. Dah masih beranak, tak ada kait dengan tak wajib semayang. Kita dimaafkan tidak semayang kerana uzur. Faham? Kerana sakit tak boleh nak semayang. Neh? Ha, masa sakit nak beranak tu, katakan mari sakit pukul 4 petang. Orang pembang waktu asar tak boleh nak semayang. Lepas maghrib beranak, jadi nifas. Maka asar tu wajib qada. Pasal apa? Dia wajib semayang. Masa tu belum ada nifas. Faham? Dia cuma sakit nak beranak. Uzur dia. Nah, ha, dalam sakit tang lagu tu. Neh. Ha. Batu kalau kita belajar jadi mudah. Neh. Ha, belajar jadi mudah. Apa-apa pun lah. Dunia ni kalau kita belajar jadi mudah. Kalau kita nak lebih lagi dalam agama atau akhirat, kita kena pakar saat ni lah. Bersungguh-sungguh. Nah, ha, kena sungguh-sungguh pula. Dalam agama kalau sungguh-sungguh. Nah, dapat. Sebagaimana ha, jadi ulama, jadi tuan guru, jadi tuan imam apa semua. Nah. Dunia kita tak. Kalau kita main sokang, main bibir kurang je. Ha, jadi wakil kapung je lah. Ha, kalau haji ni main sumbuh apa semua, ha, wakil stik. Tahu tak? Wakil stik ha, 5,000 sebulan gaji. Tak main kapung, gitulah division 16. Mana ha, lawang tu kapung ni, lawang kapung ni. Agia susu cak junjung 3 pok. Faham gitu je lah. Boleh kucai dia rumah. Akhirat gitu juga. Kita tengok ulama-ulama dunia daripada dulu sampai sekarang tidak ada jadi jadi ulama dengan ilmu tajalli ada. Nampak? Semua dengan al-ilmu bita'allum, dengan belajar. Belajar tu bersungguh-sungguh. Nak. Ha gitu. Kalau kita sungguh kita lebih. Nah, tu penyanyi yang nak naik sampai ke taraf penyanyi top superstar antara bangsa. Dia kena nebeng sungguh kak. Kalau hak mak lebih kurang nyanyi kapung dah dalam stik beda. Selagu naya setengah boleh. Mana dua lagu 13 ya. Gitulah kalau hak top punya hak sungguh nebeng punya, hak sehati sejiwa menjiwai lagu hak dia nyanyi. Nak. Ha, selagu 5,000. Mari tiga lagu eh 16,000 kau bayar. Nak. Jadi biar sungguh-sungguh sikit. Nak. Allah tapi Allah tak tanya kita kenapa tak jadi pandai. Allah tanya kita kenapa tak pergi dengar. Ha tu saja. Neh. Ha. Neh. Kita pergi belajar dah tapi tak pandai juga. Umpama pergi belajar Quran dah, nak orang guru tak boleh nak buat benda untuk guru. Siratul labi juga. Faham tak? Tak ada nak buat. Tok Imam pun pening kepala, tengok muka dia tidur dulu Tok Imam. Faham tak? Masa apa? Keras lidah dia macam getiang masjid. Ha, dia terlepas dah. Sebab apa? Allah dah tanya, kenapa mudah jadi qori? Kenapa mudah jadi ustaz dah? Kenapa mudah pergi? Itu saja. Bila kita pergi dah, kita menunaikan kewajipan. Ada orang pandai, ada orang tak pandai. Nah, belajar kita juga. Kalau semua jadi ustaz pula, kenyaknya. Nah. Ha. Ha, baik. Kelima, wiladah. Wiladah ni makna peranak. Beranak, keluar anak tu dipanggil wiladah. Nah. Ha. Lepas tu dibuat pecahan lagi oleh ulama-ulama. Kalau kandungan itu bawah daripada 6 bulan dia panggil gugur. 6 bulan dah cukup dan ke atas dia panggil beranak. Kerana sekurang-kurang hamil 6 bulan. Sekurang-kurang hamil 6 bulan. Nah. Sekurang-kurang anak itu dibangkitkan di padang mahsyar 4 bulan. Sebab tu kalau anak kita dalam kandungan 4 bulan dah cukup, matilah. Kena letak nama. Nah, ini selalu kita pesan. Pasal ramai kita tanya, apa dia tak letak nama. Dia kata tak, tak letak nama ustaz apa. Dah baru 6 bulan. 4 bulan ke atas letak nama. Ingat tu. Nah, beritahu kepada isteri, beritahu kepada kawan-kawan. Kandungan tu dah sampai 4 bulan. Letak nama. Kalau dia matilah, mama hidup memang letak nama. Kalau mati. Faham? Mati dalam 4 bulan setengah, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Beranak mati, letak nama. Kalau dah letak nama, nak panggil apa? Nak panggil awang? Kena panggil apa? Jong. Nah, mesti kena ada nama. Tak sampai 4 bulan, budak tu tak bangkit padang mahsyar. Tak susah. Nah, kerana belum hidup. Sebab tu berlaku khilaf di kalangan ulama, masalah menggugurkan kandungan masalah 4 bulan dah, ataupun belum sampai 4 bulan. Dia hukum lain-lain. Nah, 4 bulan ke atas, ijma' ulama. Tak sampai 4 bulan, berlaku khilaf di kalangan ulama. Nah, dia kait dengan 4 bulan. Kita kena faham, ni semua berkait dengan seorang perempuan. Nah, ha. Jangan cakap, oh, suka nikah-nikah cek. Seronok on nikah. Boleh gandang bini. Ha, betul. Dah seronok. Eh, belajar dulu. Eh, bukan mana belajar sampai 10 tahun baru bini. Dah. Mana sambil belajar sambil nikah. Jadi faham. Nah, boleh bini pula nak ajar tak kerti. Ha, bawa dengan bini-bini. Biar dengar sini. Bini kata tambuh bang. Nak tengok muzik-muzik. Ha, kekok pada tiga utik. Nah, biar bunyi kekok gitu. Nah, ha, mu tambuh ya. Mu jahil aku tanggung. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kalau mujahimu masuk neraka. Sebab aku tak boleh nak tarbiahmu ngaku aku masuk neraka. Aku tak mau. Nampak? Ha, tengok sekarang. Nak tengok sekarang. Balik daripada masjid, balik kuliah boleh tengok. Nah, macam-macam channel dia. Nah, tapi orang nyanyi dia usah tengok lah. Nah, ha, tengok ni bagus. Animal Planet. Beruk gocoh dengan buaya. Haa, tu. Haa, tu, tu bagus tu. Nampak? Haa, tafakkaru fi qalqillah. Masuk dalam hadis. Nampak? Buat kajian. Tengoklah, renung-renungkanlah kejadian Allah. Masuk juga tu. Nah. Tengok benda ini ustaz. Tengok drama. Siapa tak mari kuliah. Siapa tak pergi masjid. Nah, Ramadhan baru ni penuh abi. Bukan kata kuatan lah. Kalau sini tak tahu. Kalau di Terengganu, Ramadhan penuh. Muka dia aja mari surah. Mari. Ramadhan. Terawih. Muka dia kalau duduk kat kolah surah tak mancing. Faham tak? Mana tak sekong. Dia tak rajin mari, sengih dia surat. Nak? Ha. Ini manusia akhir zaman. Tapi bila dah habis Ramadan, tak cok. Ini tepat-tepat hilang. Tinggal Tok Imam pula. Tiga orang mayang subuh. Nampak? Makmum. Tok Imam, Tok Bilal nak lari. Cirit-cirit. Faham tak? Tinggal tiga orang makmum. Tiga orang makmum. Cicok naik. Ramai cicok pada makmum. Ha, ini masalah. Bila Ramadan, apa penuh? Terawih kot sampai gemar ni. Allah, walang walang. Nak ramah surah ni, ramah masjid ni. Nak, sekarang ada. Padahal tarbiah Ramadan, tarbiah untuk bila kita sebelah bulan, lepas bulan kursus Ramadan, korang mana? Tak. Nak, ha, jadi insyaAllah, ya biar kita ramah sama, tiap-tiap malam kita mari sama. Jangan nanti Tuhan nak bayar gaji, baru kita nak mari. Nak, ha, jadi malam ni orang yang mari, Alhamdulillah, tidak nak fitih. Nah, bukan nak bunda. Nah, ha, kerana kita nak imarahkan masjid, menghidupkan masjid. Inilah kubur terakhir umat Islam. Kat lain, semua telah dicerobohi belaka. Dalam masjid, dalam surah saja. Tak ada benda-benda maksiat. Kat lain, habislah supermarket, maksiat. Tepi jalan, maksiat. Dalam bas mini pun maksiat. Dalam kereta api, dalam train, dalam apa, macam-macam. Nah, tinggal masjid, tinggal surah. Rumah kita, maksiat habislah. Masjid surah lah. Kubur terakhir umat Islam. Untuk kita masih lagi dapat mengharapkan rahmat Allah Ta'ala turun. Pakat-pakat mari belaka. Nah, haa. Yang kelima, wiladah. Baik. Wiladah itu maknanya melahirkan anak. Nah, beranak, orang Arab panggil wiladah. Kita panggil beranak. Nah, jadi ingat, kita pesan balik. Kalau anak kita mati, 4 bulan ke atas kandungan, letak nama. Nah, ha, letak nama. Nah, baru tanam. Nah, letak nama lagu mana? Ayah yang letak nama. Nah, sunat kita mengadap kiblat, ambil wudu, mengadap kiblat. Nah, kita baca Al-Fatihah sekali, kemudian kita selawat sekali, kemudian kita kata, aku namakan anak aku yang meninggal dunia tadi sebagai sifulan bin sifulan. Nampak? Dan jadikanlah dia sebagai harta pertaruhanku pada hari bertemu aku dengan Tuhanku nanti. Tak? Kata gitu. Nah, letak nama gitu. Senang. Walaupun anak kita mati lama dah. Katakan 2 tahun lepas anak kita mati umur 5 bulan dalam kandungan. Umpamalah. Ha, balik lagi letak nama. Faham tak? Ha, boleh letak nama dah. Bukan kata hari mati. Malam ni baru kita dengar, balik lagi letak nama. Ngadap kiblat, bincang molek nama apa. Nah, ha, ngadap kiblat. Pasal dia akan dibangkitkan. Sebab apa? Sebab bila dah 4 bulan tiup roh. Tiap-tiap yang tiup roh, pasti hidup. Di padang mahsyar. Kalau tak tiup roh, dia tak akan bangkit. Faham? Ha. Letak nama baik-baik. Nah? Dia tak tahu ke jatang Cina, laki ke puang, tak tahu. Ulama' pesang belaka dah. Kalau tak tahu laki perempuan, letak nama yang boleh pakai laki perempuan. Seperti nama Talhah. Laki boleh, perempuan boleh, Talhah. Nampak? Haa, mu'anas lafzun. Lafah mu'anas. Tapi makna muzakkar. Nah, ha, boleh nama perempuan. Kalau anak kita perempuan, boleh Talhah. Pasal ada temerbutah. Nah, temerbutah tu biasa kau perempuan. Nah, tapi maknanya laki-laki boleh juga. Nah, hanya. Ha. Dan ni letak nama pakai buku majalah. Nah, masa mengandung 7 bulan tu, dia dekat malam-malam tengok ke mini dia. Mengandung 7 bulan, anak 2 bulan ni nak tubik ni. Ibu muda. Ha, ingat ke cari buku nama-nama indah dalam Islam. Buku YRTB cari nama. Faham tak? Berat nanam. Majalah Hamdi. Hak nama buah majalah ni? Hah? Majalah? Mangga? Ha, mangga. Minat kot, eh? Dah? Ha. Berapa minit ni? Lapan? Lapan 10 tau. InsyaAllah, ha? Debang 8:10. Baik. Ha. Buka majalah mangga, majalah buah pelang, macam-macam lah. Tak ada kena-mengena pun. Nah, ha, bubuh nama-nama Allah sebagai hamba Allah. Nama-nama sahabat, laki-laki sahabat, perempuan, nama ulama' ataupun ambil kamu-kamu Arabi. Nah, sekarang banyak. Nah, buat nama-nama, dibukukan dah. Beli 5 riyal nahiyat, cari nama-nama yang baik. Nah, ha. Baik. Selesai dah. 5 perkara ini wajib mandi. Yang pertama mati, yang kedua janabah. Yang ketiga haid, yang keempat nifas, yang kelima wiladah. Biladah ni bila tidak ada darah. Tak ada darah, mandilah. Biasa adatnya wiladah dia ada darah. Nampak? Bila beranak dia ada darah, darah nifas. Jadi tak mandi lagi. Selesai kering darah nifas, macam buat kapas pada darah haid tadi, maka kita mandilah. Eh? Bini, katakan masuk waktu asal kita tengok darah tidak ada. Kita tak apa tak semayang lagi. Kita taruh satu waktu. Eh, ulama rekod kata dimaaf kita tak semayang asal. Pasal kita takut ada sikit lagi. Nah, lepas maya lepas orang bang asal dia tengok kapas putih ada. Boleh saya taruh sampai maghrib. Tak semayang asal dengan niat takut ada lagi darah. Baik. Masuk maghrib tak ada dah. Ah, qada asal tadi tak berdosa kita tinggal asal. Kerana masalah penghujung darah bagi perempuan yang haid biasanya diberi maaf lagu tu. Neh. Ha. Kemudian pasal yang seterusnya. Bermula fardu mandi itu dua perkara. Ha, jadi bila dah tahu dah benda makna mandi, apa benda yang menyebabkan kita wajib mandi, maka kita nak tahu pula rukun-rukun mandi. Rukun semayang 13 harap. Rukun Islam 6. 5. Rukun iman 6. Neh, rukun syahadah. Berapa? Khabar sok modah. 4. Rukun tayamum. Ha. Orang dulu tanya ni, masih orang mari minta anak dia. Nak? Ha, kata ada ham dia ni, mari ni. Kakak saya ni, gini. Nak? Ha, jadi anak pakcik ni, dengar kabarnya, tak ada berpunya lagi, saya nak masuk meminang. Ha, jadi ayah lelaki dia tanya, ni di antara soalan. Rukun tayamum berapa perkara? Ha, dia test market tu. Nak? Ha, kita pun kata gini pakcik lah. Saya balik ngapa tu, saya mari tahun depan. Ha, tak? Ha. Eh? Ah, ada masalah ni. Neh? Ha, 8 6 minit masuk dah ni. Masuk dah. Jadi insya-Allah kita berhenti 2 minit untuk melaungkan azan dah. Insya-Allah. Baik. Kita sambung balik kuliah kita. Pasal bermula fardu mandi itu dua perkara. Tengok kitab dia kata rukun mandi. Dalam kitab ni dia kata fardu mandi samalah. Mana benda yang mesti ada ketika melakukan ibadah mandi. Mandi ni satu ibadah. Nah, ibadah khususiah. Nah, ada ibadah yang umum. Umpamanya kalau kita niat kerana Allah, maka jadi ibadah. Nah, macam kita beli motosikal, jadi ibadah. Kalau niat nak pergi masjid, niat nak bawa orang, tolong orang pergi hantar situ sini, jadi ibadah. Tapi kalau tak niat, tak jadi ibadah. Tapi kalau macam semayang, mandi junub, puasa, itu memang satu ibadah dah. Ha? Yang tertentu atas umat Islam. Baik. Yang pertama ni, nawaitu raf'al hadas al-akbar an jami'il badan. Artinya sahaja aku mengangkatkan hadas yang besar daripada sekalian badanku. Dan wajib mukoronahkan niat. Mukoronah itu mana menyertakan niat pada tetekala mula-mula membasuh suatu suku daripada badannya. Yang pertama ni, an-niyatu mahalluhu bil qalbi. Ulama kata niat itu tempat di dalam hati. Jadi talafuh bin niat, kalau kita lapar tu benda khilafiah di kalangan ulama. Tasabbalahlah. Neh, di pendapat mengatakan tak payah kata, sahaja aku mengangkat hal yang besar. Niat dalam hati sudah. Ada ulama yang kata sunat kata. Jadi mana-mana yang kita ikut boleh berlakulah. Kerana ni pendapat ulama. Khilaf antara ulama dengan ulama, ikut suka kita. Yang mana kita rasa ringan kita ikut tu. Sebab mereka ulama. Eh? Bukan khilaf antara seorang ulama dengan penjual skrin tu lain. Antara ulama dengan ulama. Eh? Jadi kita kena faham benda ni. Jadi mudah. Eh? Begitu juga macam usul semayang tu. Ada ulama mengatakan sunat. Ada ulama mengatakan makruh benda ni. Eh? Tidak disunahkan sekalipun. Eh? Jadi benda ni khilafiah. Cuma orang yang tak mau kata usul ni, duduk diam lah. Orang yang nak baca usul ni, jangan marah orang tak mau baca usul ni. Kerana benda ni tidak ijma' pun. Nah, kena faham dia lagu tu. Nah, yang baca usul ni pula jangan lebih pada yang disuruh oleh ulama. Ulama kata baca usul ni bagi orang nak membantukan hati supaya mudah ingat takbir. Dia pergi baca kuat, jadi ganggu orang pula. Usul ni, fardul, isya'i. Nah, kawan sebelah tu hak takbir tu. Nah, kacau. Mari dah datang ni. Jadi bahan dosa saja. Nah, pasal kita kacau ni. Patut slow dah lah. Nak dia sudah bersabdi. Nak ingatkan hati saja. Ni kuat pula. Nah, dia dah mari lewat. Bersabdi. Barbol maghribi. Tergoyang-goyang. Tergoyang-goyang. Ah, ah, ah, ah. Dia main gitu. Ha. Nah. Hak kawan ni dah ladak pasyok. Baru lepas gocoh dengan bini pula, kapok wih putih. Faham tak? Ha, juling duk kamu. Neh. Ha. Jadi walaupun ada ulama mengatakan boleh baca usali, jangan sampai tashwish, jangan ganggu orang. Neh. Ha, jangan sampai ganggu orang. Takbir ganggu orang melampau sangat jadi bid'ah. Bid'ah yang khabisah. Betul lah bukan bid'ah dalalah kalau takbir pelik ni. Neh, kata ulama bid'ah khabisah, bid'ah yang keji, bid'ah yang tercela. Kerana Nabi muda. Kata Ibn Umar kana Nabi SAW iza qama ila salah qala Allah akbar wa rafa'a yadayhi hadza wa kibah au kama qala. Nabi SAW bila nak sembahyang dia berdiri betul, dia angkat takbir, dia kata Allah akbar. Nabi angkat ni tangan sampai berbetulang dua bahu je. Mudah sangat. Lepas tu letak. Nampak? Ha? Tangan kanan buat tangan kiri. Sebab apa yang kita jadi payah? Bila lain daripada Nabi buat bila ah? Nabi angkat Allahu akbar. Cukup mudah. Nah. Katakan payah sikit maksudnya lambat sikit. Tak apalah. Allahu akbar. Nah. Salu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah sebagaimana kamu lihat aku semayang. Sahabat guna perkataan lihat. Kita tak dengar sahabat guna perkataan ilmu. Sebagaimana kita tahu Nabi semayang dalam hadis-hadis yang sahih, itu kita. Jadi bila kita tahu yang sahihnya Nabi akad berbetulan dengan dua telinga, tapak tangan pula bawah sama dengan bahu, apa kita buat lain pada itu? Ada orang dia akad bawah je. Jadi gitu. Nah, tak gerak. Allah. Tak gerak, tak gerak. Tu bila? Bukan sini, masjid lain. Faham sini okey. Faham tak? Ha, dia kat lu, dogo. Allah. Rupanya tak boleh gaji lagi. Faham tak? Ha, jangan buat gitu. Dah? Ha. Nabi akak berbetulah gitu. Ada orang apa tinggi gini dah. Oh. Akak. Nah, jadi walaupun tak masuk neraka sebab dia akak tinggi dah gitu, tapi bina'ah itu kau bisa keji, tercela. Nah. Ha. Macam-macam. Pasal apa? Pasal kita belajar tak mau. Cari dunia mau. Bila orang ajar kita, pekoh ke kita haji, kita dengar. Oh, gini takbir. Aku nak sama dengan Rasulullah. Senang. Allahu Akbar. Tak lalu tak boleh lajar. Yang boleh lajar. Allahu Akbar. Tak berat. Nah. Ni yang lebih pada hak. Sapa gini. Au. Tak jadi. Au. Tak jadi. Faham tak? Macam nak terjun kolam renang. Nah. Ha. Oh, pakoh dia kak. Itu takbir otoromeng. Agak ada tembok. Kalau tembok tengok. Mati habis tak bila. Nah. Ha. Ni semua ni bid'ah. Tadi tengok tak? Ha? Padahal senang yang aku semayang fardu isyak. Aku semayang fardu maghrib. Cukup mudah. Bukan semua tu ulama buat contoh. Contoh ni lah. Sahaja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Contoh. Muktamadnya kata qasat ta'arud ta'yung sahaja. Nampak? Aku semayang fardu maghrib. Lepas tu mari makmum ke dia. Tak apa? Cukup mudah. Nah. Allah. Sekejap. Aku semayang fardu maghrib. Akbar makmum baru mari. Tak ada masalah. Ah, boleh lagi. Ni banyak sangat. Allah saja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat belakang tu imam. Jadi dia main gitu. Nah, dah masuk. Astagfirullah. Astagfirullah. Ah, jadi benda ni diketahuikan orang. Orang tengok Allah nyanyi sungguh. Nah, cuba pasal akad. Aduh. Macam-macam pesen. Jadi kita ni benda ni pasal apa jadi lagu ni? Pasal dah ambil daripada sumber. Sumbernya Rasulullah, sumbernya hadis. Nah. Ha. Tak ambil di sumber. Pakai ikut-ikut orang. Nah, tak jadi. Jadi ganggu orang pula. Setengah ulama kata jangan hadir solat jemaah orang yang macam ini. Pasal apa? Orang lain habis tak kosong. Dah kosong kalau kita duduk sebelah. Jemaah babu lagi. Nah, memang kita duduk sebelah. Power dah hari ni, power dah. Nah. Ha. Dengar ulama kata mereka golongan ni buat surat suku dia. Tok imam dia gitu juga. Tok imam. Faham tak? Nah, barulah orang tak ganggu. Nah, orang panggil surat mana? Surat was-was. Nah. Ha. Asal nak lebih pada orang, asal tak mau dengar orang kata, asal tak mempedulikan majlis-majlis agama. Nah, ataupun nak lebih daripada orang. Nah, masuk jarum syaitan jadi gitu. Lekat syariat jadi darah daging, tali nak berubah. Ingat dah orang yang payah niat, niat sebelum takbir. Dua mazhab wajib niat dalam takbir, dua lagi mazhab dia nak mazhab apa? Boleh niat belum angkat takbir, masih berdiri. Jadi dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama fiqh kata barang siapa yang payah nak masuk qasat taruk tahiyat dalam takbir, darurah dah atas dia, maka al-umuru idza baqat ittafa'an. Imam Syafi'i kata bila dah terketik tadi nak buat benda, longgarkan hukum. Taklid mazhab dua lagi, takbir niat sebelum takbir. Tu obat bagi orang yang waswas. Faham? Masih berdiri tu aku sembahyang fardu isyak makmum. Takbir nampak kebesaran Allah. Semua ulama fiqh kata sah lagi takbir lagu ni. Faham? Ha, tu obat ni. Ikutlah. Ni kita kabur dah gitu. Dah ikut juga. Waswas juga. Nah, bila rawi obat tak mau makan. Dalam keadaan biasa memang kita ikut pendapat yang muktamad. Niat dalam takbir. Tapi kalau darurah, ad-darurah tu. Tubihul mahzurah. Nah, kaedah. Bila dah darurah, terkepik, terpaksa, maka dia angkatkan hukum yang tadi tak boleh. Dilonggarkan jadi boleh. Nah, ha, ni faham masalah ni. Baik. Niat mandi junub pun begitu juga. Niat mandi wajib. Yang terbaik sekali, sahaja aku mengangkat hadiah yang besar, mari di dalam hati cukup. Bila nak angkat hadiah yang besar, segala hadiah haid, hadiah nifah, hadiah liadah, hadiah keluar mani, hadiah jimak, terangkat berarti. Nampak? Ha, yang tak wajib niat, mandi apa? Tak boleh jawab. Mandi apa tak wajib niat? Mandi mayat. Nah, ha. Mandi mayat tak wajib niat. Ini pandangan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Nampak? Bila tidak mewajibkan niat, maka pelakunya tidak disyaratkan Islam. Ha, ingat tu kaedah. Bila benda tu berhajat kepada niat, pelakunya mesti Islam. Nampak? Sebab tu kalau kita sembahyang, jadi tu imam, kita terikut tu imam kapi. Contoh, contoh. Nah, lepas salam baru tahu tu imam kapi. Kena qada. Apa suka? Ha. Katakanlah kita tadi dah mari sembahyang dah. Tu imam dia tutup dengan kelubung. Neh, tutup dengan kelubung. Neh. Dia pun salam. Assalamualaikum. Habis dah kena. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kata, ay, tiger wu. Faham tak? Ha, kena qada sembahyang. Faham tak? Pasal apa? Pasal kita cuai tak tengok siapa jadi imam tadi. Itu satu pelajaran. Dengar malam ni bukan guru ya. Ni fiqh. Al-fiqhu bimakna al-fahmu. Fiqh makna dia faham. Bukan pandai. Kita nak pandai ngaji. Benda pandai. Tak guna sekepeng. Nak faham. Bila faham boleh tolong orang lain. Nah, pandai pada kopi ni. Gitu tangan kapur, kapur, kapur. Cerita saja macam-macam hukum tu. Lepas kapur kan dua kali gantung. Cabut habis. Nah, ha, tambah. Kita nak faham. Jadi kalau tu imam orang kafir, wajib kita qada sembahyang makmum. Makmum kena qada. Lepas sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tu imam orang kafir. Nah, dia jasbuh jadi tu imam. Habis satu masjid kena qada. Nampak? Tu imam tak payah qada. Qada kan tu imam kafir. Tak? Ha, faham tak apa tu? Nah. Begitu juga dengan tok imam gila. Tok imam orang gila. Nak? Ha. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia berkata, eh, mamak gila. Kena qada semua. Pasal apa? Pasal gila dia tu masyhur. Nampak? Ha, boleh dilihat. Bila boleh dilihat, kita tak berhati daripada awal, tak jaga baik, kena qada. Tapi kalau kecacatan yang ada pada imam tu kita tak nampak. Walaupun tengok dengan teropong tak nampak. Tak payah qada. Ingat eh? Contoh tu imam junub. Junub nampak? Muka tu imam. Sama cung eh? Nak? Haa, sengih. Nak ke muka bila tu imam junub, muka dia jadi kerung gitu. Jadi macam James Bond. Tak tak? Sama ya? Haa, benda tu mastur, kata ulama. Bila mastur tersembunyi, kita ni dimaaf daripada tersalah mengatakan yang batin. Nampak? Ha. Jadi bila tu imam junub pas mayang baru tahu makmum tak wajib qada, tu imam kena qada. Neh? Ha, makmum tak wajib qada. Nah, sebab agama Islam agama yang tidak memberatkan kita memeriksa benda-benda batin. Tak wajib kita tanya tu imam. Nampak? Perkara yang seperti ini. Tapi kalau muka tu imam muka kafir, jangan kita ikut. Nah, tapi kalau tu imam junub jangan tanya. Nah, kami tunggu tepi masjid tu imam junub tau. Imam kata sekali bah. Faham tak? Nah, jangan dah kalau gitu jadi huru-hara lagi. Nah, jadi kita iktikaf husnuzan ni biasa terima lima sembahyang, dia ada taharah. Nampak? Dia ada taharah. Jadi kita ikut dia wajib tanya. Jangan bila tak imam kata betul sah, betul sah, betul sah, kita tanya pula. Mandi junub tak lagi. Faham tak? Tak payah tanya. Nah, bila tak imam selesai sembahyang baru teringat, Allah aku dah ingat mandi junub pula. Dalam hatilah. Maka tok makmum tak payah qada sah sembahyang. Nampak tak? Tok imam kena qada. Tapi jangan kabur ke makmum. Nah, kan buat pengumuman pula. Pengumuman saya sebenarnya baru lepas jimak tadi, tak ingat mandi. Faham tak? Jangan kata. Jangan buat gitu tu memang dah. Kacau gitu. Neh. Jadi komang sepanjang sangat eh. Neh. Jadi tu imam saya akan bawa diang gitulah. Tak buat slow balik. Dapat kat gelak set. Tumbuh raju. Faham tak? Gitu tak apalah. Neh. Faham tu. Jadi bila kita niat masa mana mula-mula kita mandi. Mandi ni kalau awak sunat, letak air atas kepala dulu. Sunnah Nabi, ikut. Ittiba'us sunnah afdalu. Ikut perbuatan Rasulullah paling afdal. Nabi sunat. Air belah atas tu kena. Kalau nak jenis jiru, jiru belah atas tu. Nak? Nak ambil sunat. Kalau nak ambil wajib saja, belah kaki dulu. Apa? Basuh kaki dulu, niat mandi junub. Tak ada masalah. Nak? Tapi sunnahnya afdal sekali, belah atas dulu. Nah? Kalau nak jenis paik ujang, paik ujang tu. Nah, buka paik ujian tu biar kena di kepala ni. Ni mukoranah. Faham baik. Kita ulang-ulang sama ramai orang yang buas-buas. Nah, membazir-bazir jadi bina'ah. Pasal dia nak mukoranah tu sama. Point second je. Air kena kepala dengan masuk ni. Tu jadi teruk. Masuk gini ulama' kata, jangan kita niat dulu baru mandi. Jangan mandi dulu lepas mandi. Lak-lak baru niat. Maknanya bila kita mulakan mandi, qasdu syai'in mutarinan bi fi'li, kita qasad mengerjakan sesuatu sambil mula kita berbuat, kita buka air, kita jiru air kena tapal, bila air dah kena kepala, kita pun startlah berniat, aku mengangkat hadiah besar, aku menunaikan fardu mandi, aku menunaikan mandi yang disuruh oleh agama, aku menunaikan mandi wajib dan seumpama niat-niat yang membawa maksud yang sama. Nah, jadi bukan maknanya seketok, bila seketok payuh. Nah, air nak kena di dahi, kena di kepala, kita nak sahaja gitu. Pening kepala kita. Duk main gitu. Sahaja gitu. Setan kata, air dulu, niat ke dia. Tak jadi pula buat semula. Sahaja duk main gitu je. 3 jam setengah duk lantu. Nah, ada dapat 3 jam mandi junuh. Dia tahu dah nak pergi kerja awal, pukul 7 nak keluar dah. 6:30 nak semayang subuh. Nah, dia bangun pukul 3:30. Pasal apa? 3:30, 3 jam, 6:30. Ada 6:30. Mandi junub pun 6:30. Orang basuh kela tak pas jam. Mana kela yang panjang? Basuh 40 minit je. Selesai suci kela. Ni kek ni orang. 3 jam. Nah, ni masalah. Tak mau belajar. Nah, dengar balik. Duk main nak duduk-duk sama ni. Sahaja. Sahaja duk main gitu. Bila masuk dah niat. Siku pula setan kata, siku tak kena siku. Siku pula. Kaki pula tak kena. Nak macam-macam. Bila rasa dah habis dah, sejam dah, rasa habis mandi. Setan kata kena, bapa mu niat mayang raya. Pula dah. Jadi, sejuk kita duduklah dalam bilik air, sejuk itu. Lalam 6:30 baru tubik. Kecuk habis kaki-kaki. Masa baru nikah saya lapang ini, saya higa kaki. Cik, bahan di air. Nak? Kalau duduk seorang tak apa. Lantak lagi lah dah mahu 3 jam mandi. Dah kena ada duduk tupang motor tua. Tak? Tuk tua junuk juga. Dah umpama je dah. Dah nyanyi tuk tua masuk 6:30. 9:10 tak terbit lagi. Tuk tua was-was tak? Dah ni masalah. Jadi kalau sebenarnya. Kalau kita pandai. Sekejap saja. Nabi mandi. Air segatang. Ambil wuduk. Air syupok. Tu sunnah Nabi. Fattabi'uni yuhbikumullah. Ikut aku. Dalam segenap segi. Kasih sayang Allah. Tetap dapat kepadamu. Nabi dah kata yuhbibu. Allah dah kata yuhbibu. Yuhbib. Mati dengan ber tu. Nampak? Sekarang ni jadi jawab bagi. Perbuatan yang di depan. Syarat yang di depan. Yuhbib. Kalau ngaji nahu. Mati gitu. Jawabnya. Garanti Allah kasih pula kepadamu. Nampak? Ikut Nabi. Kita boleh buat tak? Ambil wuduk air sebotol. satu benda satu cukup. Boleh. Payahlah sikit pasal kita dah lama dah duk ambil air sebeledi. Nak mandi junub sekerat lori. Leh. Satu gantang Nabi mandi junub kerana tidak membalik. Ini junub. Nak mandi, janganlah bau-bau itu mandi biasa. Mandi biasalah. Tapi taklah mesti kita buat segatang. Nak kabur Nabi ni tidak membalik. Kita buat dua gatang okey lagi. Nak, ni siapa mandi junub apa? Nak, siapa kat 2000 liter dia seorang. Nak ambil wuduk saja orang lain tayak awal. Tok Imam tayak awal. Cokeng itu tangan. Dia tak biri siku. Basuh habis selah baju ni. Nak. Bila naik tayak akhir. Baru nak takbir assalamualaikum balik awal tu dia. Nyanda di tiang masjid. Nak, air lagi parok rugi. Basuh habis baju habis kotor habis. Nak, pasal tak faham. Neh? Jangan lebih-lebih. Bila kita faham syekoh, faham syariah, mudah bagi kita. Nah, buang air besar, basuh. Air, satu, sekolah sahaja. Sekolah tu boleh buat basuh syekoh. Sekolah air tu mutlak. Kita boleh? Dua berhenti. Dah. Tengah berok, jiru dah. Oh, jiru. Tak dah selesai lagi. Tak kena kaedah. Satu sekolah saja. Sebab apa? Tempat keluar besar tu. Betul tak? Kira besar talang lubang. Besar tu je. Dah. Nah, dah besar tu tak padam sekali. Padam dah tak? Pasal kita tak aman. Nah. Nah. Nah. Bila kita faham jadi mudah. Kalau kita faham. Nah. Kalau kita faham. Kita kecing. Kita tak masuk. Kita berok. Kita tak masuk. Kaki rabang. Kita ambil wudu. Baru pas ambil uduk, baru kita basuh, baru kita semayang. Boleh tak? Boleh tak? Kita sakit, duduk kita berok. Lepas kita berok, kita tak basuh. Kita pergi mesyuarat tu, umpamanya. Nah, lepas tu kita ambil uduk. Lepas ambil uduk orang bang, kita pergi basuh berok. Boleh tak itu? Semayang. Apa tak ni? Dia syarat kena ambil uduk ke dia? Tak syarat? Tak syarat tak? Kita buang air. Lepas tu tak basuh. Kita ambil uduk dulu. Lepas ambil uduk, bila orang bang tidak semayak, kita basuh uduk. Kita basuh istinjak. Boleh tak? Bapa tak boleh? Boleh ya. Dah kita uduk ada dah. Tak nampak lagi? Ha, tu fekoh. Tak nampak? Kan jadi bingung. Nah. Kita berok. Berok lah. Bapak berok. Kita tak basuh. Kita ambil uduk. Faham tak? Ha, ambil uduk. Lepas pada tak istinjak ambil wuduk. Lepas ambil wuduk baru kita istinjak. Baru basuh lerok. Lepas basuh lerok semayang. Tak ambil dah wuduk. Boleh ha. Pasal kita tak lerok dah kita basuh we. Wuduk ada dah. Ke tak leh? Ha. Kalau kita tak faham memang tak faham lagi. Tak apa ni jadi keruk ambil muka. Nah, ni malah nak tu bik. Was pelek. Banyak lagi ada. 2-3 guni dia ada. Nah. Ha. Kita berok. Lepas berok kita tak basuh. Kita ambil wuduk. Ambil wuduk. Nah. Bila ambil wuduk. Terakak lagi. Hadas kita. Terakak dah hadas. Bila terakak hadas. Najih ada tak? Najih ada punggung. Semayang boleh? Tak boleh. Pasal apa? Ada hadas. Tak ada hadas. Ada najih. Bila ada najih. Pasal berok. Baru kita semayang. Boleh tak? Ha, boleh tak apa? Pasal apa pula tak boleh ni? Tapi kalau tak suruh buat gitu, jadi pelih lebih. Nak kabur nak suruh nafuk akal kita ni biar bergerak. Nak jadi akal duk gerak je dia lambat fikir. Nah, dia ni auto belaka, tak main manual dah. Nak, biar nafuk. Tapi syarat bila kita basuh berok, jangan jamur kemaluan. Batal wuduk pula. Faham tak? Nah, jangan kita gonyong ke tangan. Takut pelanggar? Tak, tidak syarat. Kita basuh ke tangan. Basuh dengan raket dalam itu. Kenapa tak ada masalah? Nah. Tidak syarat pegang. Nampak? Nah. Jauh. Jauh haji mari. Nah. Orang ketih mari. Nah. Allah Rabbi. Bagus-bagus. Nah. Jadi, kita berhenti katulah. Kita sambung pasal kita ada sedikit soalan. 10 minit ni boleh? Untuk soalan lah. Nah. Jadi kita berhenti dekat tu, dekat pasal bermula fardu mandi itu dua perkara insya-Allah. Ha, kita akan sambung apa benda ni? Kita akan sambung insya-Allah di kita sambung kuliah ni di Masjid Saidina Ali Abu Talib, Bukit Sekilau, Kuantan. Bukit Sekilau. Dah. Jatuh pada 17 hari bulan 11. Kuliah bulan November ni 17 hari bulan 11 hari Isnin, Masjid Saidina Ali Abu Talib, Bukit Sekilau, Kuantan. Sambil-sambil dengar, sambil-sambil jawab soalan, sambil dengar kemuskilan agama, berilah sumbangan dah. Jadi ada tong-tong tu jalanlah. Nah, insya-Allah. Dulu kita duk abi, duk beli benda-benda yang tak ada faedah. Nak, berderma ni lain. Dia kita boleh belanja akhirat. Nak, kadang-kadang kita beli benda tak ada faedah. Apa ribu-ribu. Spoiler saja nak kata rias. Spoiler kereta. Nak, cokeng belakang. Tapi we berderma masjid sekian je. Nak, jadi rugi. Nah, bukan kata benda, bukan kita marah. Mu nak buh tire sport ke apa. Tapi, korang-korang kalau mu spoiler 800 rias. Beri dah 50 riyal dalam tabung suka. Boleh tahan kira. Nak? Tak rugi. Ma yang kusuma do min sadaqah, tidak akan rugi harta yang kita beri dengan sebab sedekah. Tak akan kurang. Kalau bertambah dia. Maksudnya kita tak rapat. Tapi bila kita bertemu dengan Allah dalam alam barzah nanti, baru kita rasa, kalau aku tahu macam ni, aku nak sedekah sekalian harta. Nak? Kata mayat. Nah, tapi kita belum menjadi mayat. Kita tahu dah cerita ni daripada wahyu, kita beri dulu. Tak mesti sepenuh harta. Nak, beri. Kalau kita dalam bank ada 1,000 lagi duit, apa salah kita buat 10 ya. Nah, 1,000 dia ada dalam bank. Nah, baru tinggal 990. Nah, Sayyidina Usman ada 1,000 bagi 500. Sayyidina Awaka ada 1,000 bagi 1,000. Nah, esok belum tentu kita hidup. Nah, kena mulai apa panggil kita almar marhum almarhum almarhum neh almarhum sebenarnya bukan orang mati, tapi jadi lumrah orang Melayu dipanggil orang mati. Nah, almarhum sebenarnya maknanya orang yang mendapat rahmat. Kenapa sebut dengan isim tapi maknanya doa, mudah-mudahan Allah beri rahmat. Jadi almarhum ni kata tu kita tak mesti orang mati, orang hidup boleh kata almarhum. Nah, bah almarhum man ruhima, mereka yang dirahmati dapat kasih sayang Allah. Tapi kita orang Melayu, almarhum orang mati. Nah, sebenarnya almarhum bukan orang mati. Hidup dan mati, semua berhajat kepada rahmat kasih sayang Allah. Nah, jadi almarhum boleh kita kata pada orang hidup. Tak ada masalah. Nah, esok kita atur surat ke bos jabat kita sekali, tulis kepada almarhum Tuan Haji. Tengok dia kata gua ni. Gamaknya dia panggil kita terus dalam bilik. Wani mu nak suruh aku mampu dengar. Nah, dia salah faham. Bukan almarhum maknanya orang yang mudah-mudahan Allah beri rahmat kepada dia. Baik. Kita tengok soalan. Sekiranya seorang perempuan belum bernikah hamil dan setelah mendapati dirinya hamil, maka dia bernikah dengan laki-laki yang bertanggungjawab ke atasnya. Apabila anak itu lahir dan anak itu adalah perempuan, adakah laki-laki suami layak menjadi wali kepada anak itu bila anak itu berkahwin nanti? Ini kerana kejadian begini banyak terjadi pada zaman ini. Baik. Masalah anak zina. Anak tak berzina. Anak daripada wati ataupun hubungan zina. Nah, baik. Jadi bila berzina, na'udzubillah, lahir, mengandunglah anak. Anak luar nikah. Anak zina, anak haram. Tak. Orang Melayu dulu panggil anak haram berjadah. Minta maaf lah. Dia bukan berjadah daripada perkataan Arab, ziyadah. Nah, anak tu lebih daripada hubungan yang tidak dia restui daripada syarak, tiba-tiba lebih dua jadi tiga. Tiga tu dipanggil ziyadatun, lebih. Ziyadah, jadi orang Melayu panggil berjadah. Jadi gitu. Sebenarnya anak ziyadatun. Anak yang lebih daripada hubungan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Asal dua, boyfriend girlfriend, lebih jadi seorang lagi anak prank pula tu be. Nah, mai panggil anak haram ziyadah sebenarnya. Baik. Anak ni perempuan. Ayah ni bila ngandung anak haram, penzina laki-laki dia kahwin dengan mak. Ibu zina. Jadi bila dah besar, bila-bila nak nikah, boleh jadi wali ke tak? Tak boleh. Kenapa? Tak boleh. Bing pun tak boleh. Bing mak. Orang tanya Nabi dah guana ni. Bing siapa? Nabi jawab, al-waladu lil firas. Anak ini bing, bing tikar. Tikar tu mak lah. Nabi ibaratkan sebagai lembek. Macam tikar kan. Orang puan ni dia macam tikar. Lelaki mari duduk dah tikar. Dia gitu. Tak. Ayah. Ayah boleh batu. Boleh batu ni maknanya tak boleh kata. Tak boleh benda. Nah. Batu hukumnya tak boleh jadi wali. Tidak mempusakai. Tak batal wuduk. Tak batal wuduk. Pasal apa? Pasal mak budak tu dia jadi mak. di dalam perkahwinan. Faham tak? Ha, bila jimak dah mak, anak tak tahu wudu. Walaupun bukan anak kita. Neh? Ha. Nampak lagi? Jadi perkahwinan sah dengan perempuan yang ada anak. Dua mazhab kata sah. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, sah kahwin dengan perempuan yang sedang hamil. Cuma mazhab Hanafi kata, kena tunggu beranak dulu, anak haram baru boleh jimak. Mazhab Syafi'i kata, boleh jimak dah. Cuma mikro, sunat tunggu beranak. Faham lagi? Hak lain tu mazhab lain. Jangan pelin. Dan? Ha. Saya ingin bertanya kepada ustaz, apakah hukum bila saya menyatakan kepada rakan-rakan dalam masjid ingin menyembelih lembu pada Aidil Fitri, ingin menjualnya? Ada rakan saya menyatakan hukumnya haram. Dan apa yang saya faham haram terjadi bila berjual beli dalam masjid? Bolehkah ustaz terangkan pada saya? Jadi orang jual lembu dalam masjid di situ. Neh, ha, jual beli lembu dalam masjid hukumnya memang haram lah. Kalau jual beli tu dalam masjid, akad jual beli, saya beli lembu awak, saya jual lah. Saya beli dalam buah awak dengan 1,000, saya jual lah kata penjual dia. Hak tu yang haram. Nak masalah sah, sah. Nah, ha. Cuma kalau benda ni berkait dengan ibadah seperti ibadah korban, kita boleh mengiklankan di dalam masjid kerana dia ada kaitan dengan ibadah. Nah, jadi siapa yang nak membeli lembu, bolehlah melakukan urusan sini selepas daripada sembahyang nanti di luar masjid sana. Ha, boleh iklan. Bukan orang panggil promosi jualan beli tak dalam masjid. Kenapa? Nak cerita tentang sebab masjid bukan sembahyang saja. Tempat macam-macam benda. Cuma beberapa perkara Nabi larang, di antaranya akad jual beli. Nah, ha, jadi bila kita nak iklankan jual beli boleh. Siapa yang nak akad jual beli, siapa nak beli, tak bayar lagi, sesal nanti malam ni, kan esok kita nak sembelih dah, di luar masjid sana. Nanti imam buat lagu tu, comel. Jangan bila dengar esok nak sembelih dah, ni pergi akad lalu jual beli malam ni. Sibuk kali akad jual beli dalam masjid, perbuatan ini dilarang oleh agama. Walaupun jual beli tu sah, mengikut pandangan jumhur ulama. Akad jual beli sah, cuma perbuatan itu dilarang. Neh? Adakah kena kifarah dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut juga jika bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan, tetapi berbuka dengan makan nasi dulu sebelum bersetubuh? Ha, dia juga nak ngelak lagu ni. Neh? Ha. Apa dia tanya ni? Neh? Baik, menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, sesiapa yang batal dah puasanya, kemudian barulah dia melakukan jimak, nampak? Maka tidak dikenakan kafarah 2 bulan berturut-turut. Neh? Yang kena 2 bulan kafarah puasa 2 bulan berturut-turut ini. Baik, jadi kalau orang ni dah batal dengan sebab lain, umpamanya dia batal dengan makan nasi, batal dengan minum air, baru melakukan jimak, jimak itu haram berdosa besar. Nah, bersetubuhan itu haram, Tuhan benci buat lagu tu. Cuma tak kena kafarah di segi syariat fiqh dalam mazhab Syafi'i. Kafarah ni membatalkan puasa Ramadan dengan jimak. Ha, dia gitu, neh. Jadi jimak dulu yang membatalkan puasa dia, kena kafarah. Neh? Ha, dia gitu. Adakah batas solat seorang imam jika dia terus bangun untuk rakaat ketiga tanpa duduk tayak awal? Sedangkan semua makmum menunggu dalam tayak awal. Lepas itu si imam tersebut turun duduk tayak awal semula. Batalkah? Makmum batayak awal, tu imam berdiri rakaat ketiga. Batal ke tak? Tak batal lah. Kerana tu imam hanya meninggal sunat aba'ah. Bukan meninggalkan rukun. Kalau tinggal rukun, kalau salah, tak batal lagi. Jadi tu imam tersalah, dia berdiri betul. Bila berdiri betul dah, tak boleh turun balik. Sebab telah bersepakai dengan rukun ataupun rakaat yang lain. Nak? Neh? Jadi bila kita baru nak berdiri betul, turun balik, sujud sahwi. Tapi kalau dah berdiri betul, jangan turun. Kerana bukan turun untuk rukun, turun untuk sunat. Nampak? Tapi imam terlupa turun juga. Maka tidak batal lah tu imam lagu tu. Kerana terlupa. Neh? Imam yang sepatutnya tak turun dah. Nah, dia turun juga padahal dia berdiri betul dah. Tidak batal syarat dengan lupa. Kalau imam dah berdiri betul, sengaja turun pula meninggalkan rakaat yang telah bersepakai dengan dia, batal tu imam. Neh? Ha, dia lagu tu. Jika imam tu orang kapi, kita perlu qada atau sembahyang semula jika masih dalam waktu. Kiah dengan benda-benda lain sekalipun bukan masalah ini saja, masih dalam waktu dia panggil ulang, i'adah. Kalau habis dah waktu dia panggil qada. Nah, kita buat tadi tak jadi, kita buat balik, masih dalam waktu dia panggil i'adah, tak panggil qada. Tapi bila dah habis dah waktu, dia panggil qada. I'adah dia gini, kalau kita dang satu rakaat di dalam waktu, dia panggil tunai. Dang satu rakaat, orang masuk waktu lain, dia panggil qada. Contoh, umpamanya kita baru bangun tidur. Ataupun kita terlupa. Kita tengah, aku belum sembahyang asar lagi. Ambil wuduk sembahyang. Allahu Akbar, dapat satu rakaat, orang bang maghrib, dia panggil sembahyang tu tunai. Tak dang satu rakaat, orang bang maghrib, sembahyang tu qada. Nampak tak? Ingat tak apa? Soalan seterusnya. Kita baca laju-lajulah. Apa hukum akikah? Kita yang berada di Malaysia tetapi kita akikah korban di negara lain. Harus? Tak ada masalah. Dan yang Allah, kita duduk cari makan di Kuantan. Asal beranak ganung. Tapi cari makan di Kuantan. Afdahnya orang pakai miskin di sini biar dapat rasa daging korban kita. Sini tempat kita cari rezeki. Jangan buat balik terus tempat lain. Tapi kalau kita, tempat kita banyak dah orang akikah dan korban. Umat Islam di Kemboja. Di mana-mana dah. Di mana? Di Afrika. Nak ke buluran dan sebagainya. Afdah. Kerana mereka lebih susah. Nah, kita atur niat piti, niat suaki korban dan sebagainya, biar dia bagi di rumah. Nah, cuma dalam keadaan biasa, normal macam ni, kalau kita cari makan Kuantan, biar orang Kuantan ni makan sedikit. Jangan bila lepas korban, bola bonek belaka, balik tergantung. Jangan buat kerja lagu tu. Ramai bagi buat lagu tu. Nah, dah lah tukang lapar, kau dah beri, berilah. Hadiah dia sebuku. Nah, pasal hadiah, nak kata dia orang miskin, beri dia sedekah. Nah, tak. Bila lepas-lepas-lepas-lepas timah-timah, bubulah bonik sebesar. Wali Johor, wali Kuala Lumpur. Dia mesti orang miskin dapat rasa sedikit daripada daging mentah yang dikorbankan di bumi tempat dia cari makan. Nah, tapi kalau kita nak wakil serma di Kemboja, di Filipin, di Mindanao, boleh. Tak ada masalah. Dia ambil hak mana yang lebih abah. Berapa patah perkataan tidak disengajakan? Tidak disengajakan? Tidak disengajakan di dalam semayang. Benda maksud ni. Bolok uok kali. Nah, mungkin dia tanya kalau kita tengah semayang, berapa patah perkataan cakap dak baca semayang. Gitu kot maksudnya. Mudah-mudahan begitu baik. Tidak ada sebut dalam hadis, ya hadis yang sahih secara sahih berapa patah kalau tak sengaja dak baca. Ini ulama berijtihad daripada beberapa hadis yang berlaku dak di masa zaman hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ulama-ulama fiqh mazhab Syafi'i yang ramainya mengatakan lebih kurang 4, 5 atau 6 patah. Dimaafkan. Kalau tidak sengaja. Umpama sepatah dua. Kita tengah semayang. Tak? Kita tengah semayang, isteri kita tanya. Tak? Abang-abang. Tak mau makan nasi ni? Kita tengah semayang. Dia jawab. Nampak? Tak ingat. Tak ingat. Satu. Dua. Dua kalimah. Nampak? Tak patah. Pasal tak sengaja. Kalau sengaja, satu patah patah. Nampak? Sengaja, satu patah patah. Kita tengok kucing lari dalam bilik kita, tengah semayang. Kita pun, shhh, buat itu. Patah. Tak? Kalau banyak sangat, memang patah lah. Lebih pada 5-6 patah, patah lah. Tak? Umpamanya bini kita tengah semayang, kita pun tanya dia. Kita dah semayang, kita duduk luar. Yang kat mana kau tu? Ni laut nasi. Ikan goreng pun kat mana nak makan nasi. Bini kita tengah semayang. Kan ikan goreng dah orang kobok. Kabar sama dah saat ni. Belacang bawah pergi sejuk. Oh tu batal gitu, banyak sangat. Orang puang kau gitulah. Nah, kalau baru nikah je, dia rebus suami. Suami kita lumpuh nasi. Bila nikah lama dah, rebus diri. Nah, patut isteri dia kena rubuh. Siapa mati suami kita tu? Rupa ingat kalau suami nak makan nasi, kita kena tahu masa mana. Dia tanya dia, pukul berapa nak makan? Berapa minit lagi? Nah, saya nak siap sedia. Kena tanya. Macam mana? Macam restoran. Macam dalam kedai-kedai makan. Kena gitu. Nah, benda nak makan hari ni. Saya capuk, politik selut tepung, macam-macam. Boleh tanya dia resipi. Nah, apa benda dia nak makan? Nah, hal yang tu. Ni jauh suami bos diri cari lauk dok jumpa ikan goreng cekok sedik jelah meja. Nah, bos ikan goreng. Patut kena hidang. Piping tangan suami duduk kat meja. Silakan makan bang. Kalau tak sedap, saya buat lagi sedap. Kalau tak kena komplain lah. Nah, silap saya tu. Baru tu isteri solehah. Bila dia makan suami dah jamah lauk, barulah isteri boleh jamah lauk. Isteri lagi suami dah pegang ayam, dah dia pegang ayam. Oh, ada sini. Ada rumah awak gitu. Ayuh. Kita dah datang jamuh lagi. Dia sebelah dah ayam duduk dalam mulut. Molek-molek ada ke puan? Bukan hak sini. Jangan marah ke puan. Bukan hak sini. Hak puan hak kuatang. Jangan hui suami letak sendiri. Biar kita yang letak. Pinggang tu biar yang paling mahal. Satu set RM500 untuk makan suami. Baru tu. Ni beli RM500 bola robok. Kau duduk konyong malam raya. Macam orang wadah konyong. Dah. Suami makan nak dibeli maiden ni. RM3 pinggang tok lelaki dia. Nak, why pay more? Nah. Tok lelaki kata bukan pinggang hok makan kucing ni. Faham tak? Agak puang kok. Baru nikah mu suak aku suak mu aku suak mu. Tapi gitulah lumrah dak. Dah bila dah lama gitulah al-alamu mutaghayyir. Alam ini dia berubah-ubah gitulah. Baru nikah dak kalau baru tidur tengok tidur kan. Baru nikah hok. Ini dia paling tak lain. Yang baling ke muka ai lah. Seronok ah tengok muka you. Baru nikah 2-3 minggu. Lah ni anak 3 dah. Paling kena. Kalau paling Allah nak tengok muka abang. Kalau you paling ke ai nak mutah. Sikit lagi soalan. Jadi tak dang kita baca di ini lah. Siang tak iman nak balik makan nasi dah. Aduh lah. Saya daripada Kuantan pergi Kemamang ziarah, kemudian berniat terus ke Dungun. Saya solat Zuhur dan jamak Asar di Kemamang. Tiba-tiba separuh jalan saya batalkan niat, kerana sebab itu pulang ke rumah saya ulang solat Asar. Minta penjelasan kerana saya dengar ada pendapat boleh jamak tanpa had perjalanan jarak marhalah siang. Baik. Bila dia kita pergi satu tempat yang sepatutnya bolehlah kita jamak, umpamanya 2 marhalah, 56 batu. Tapi sampai satu tempat tu memang kita nak pergi 56 batu, 2 marhalah. Umpamanya siapa pergi Kemamang tak? Nak pergi Dungung, 2 marhalah lah. Siapa Kemamang, kita semayang jamak. Umpamanya. Semayang kasar, umpamanya. Tiba-tiba kita batalkan musafir kita. Nah, bila kita batalkan musafir, balik ke mana? Balik semayang yang kita buat dalam musafir yang kita batalkan mengikut pendapat yang lebih kuat, jatuh semayang sunat. Malainkan kita pergi tu lebih daripada hak 2 marhalah dah, barulah kita buat tu tidak jadi semayang sunat, sah jadi semayang orang musafir. Contoh, sebab kita keluar daripada Mukim Kuantan, barulah boleh kita jamak qasar. Nah, katakan ni Mukim di sini, Mukim Kuantan. Okey, satu sampai ke Mukim ni, Mukim Teluk Cepedak berapa? Mukim Mesrah, baik. Tak syarat kita sampai di 56 batu. Bila kita nak pergi Terengganu, lebih pada 56 batu. Sampai di Besarah baru 3 batu. Contoh, 3 batu keluar pada Mukim Kuantan, bolehlah kita mula jamak qasar. Nah, bila kita jamak qasar di Besarah, kita batal balik nak balik semula rumah, tak jadi musafir, semayang tu kena buat semula. Sebab kita buat asal tadi belum masuk waktu. Faham tak? Sebab kita batalkan semayang, kita batalkan musafir, kita berada pada tempat yang belum lebih pada hak boleh jamak qasar. Tapi kalau kita sampai Dungung dah, kita semayang, kita batal balik, tak jadi balik Terengganu, jadi semayang musafir dah. Pasal Dungung lebih pada 56 batu dah. Itu pendapat yang paling kuat. Faham lagi? Nah. Kemudian, bolehkah kain batik pelekat yang ada gambar binatang, gambar wayang kulit dibawa semayang? Boleh, tak ada masalah. Dan hukumnya makruh. Semayang dengan benda-benda yang ada gambar, nak, kerana Nabi pernah semayang nampak macam burung lekat pada yang jenis kait lah, zaman dulu bukan comel macam learning nah, kait pada lasir. Nabi kata benda ni kain lasir, Nabi suruh koyok buat tu, koyok buat dua suku-suku dah, Nabi suruh buang daripada situ. Ini mengingatkan kepada dunia. Daripada hadis inilah ulama beri kupasan yang begitu panjang. Akhirnya dua perkara yang perlu kita beri peringatan. Jangan semayang pakai baju ada gambar-gambar yang menyebabkan jadi perkara teringat pada dunia. Jangan pakai baju yang tulisan tu terang sangat. Nah, baju. Walaupun gambar bukan gambar yang haram. Gambar haram, gambar orang puang, gambar orang senyum. Leni macam-macam. Semayang Jumaat, gambar anjing ada atas belakang. Semayang Jumaat, 16 ekor anjing belakang. Black dog bone. Faham tak? Berat, nanang. Kita ni nak minat, jangan sampai perbodohkan diri. Nak minat lah, jangan sampai jadi dibodohkan oleh orang. Orang tak nak dia pula bodoh orang ni. Nak, pakai baju orang tu puan duk tiung. Lawan dia. Nak, nikah lah tiung. Tak cakap nak tiung. Nak, yang beli baju, gambar orang tiung. Orang duk buang baju atas belakang. Bodoh. Naik utuh sikap. Orang tengok atas belakang. Nak, kalau duduk belakang dalam sos mayah, makruh. Walaupun benda yang haru. Macam gambar yang haru ni, gambar benda. Gambar caku. Caku lah. Makruh kau. Kita pakai baju gambar caku. Ada cok. Ada skru lebar atas belakang. Nak? Orang sah belakang main tengok. Oh, molek skru lebar ni. Faham tak? Lala dalam rokok. Faham? Maliki yaumidi. Tu. Jadi, tashwid. Mengganggu orang. Lagi pula, yang ada tulisan. Tulisan yang jangan jelas lah. Lepas tu kalau ada tulisan, masuk baju lah ikut luar. Nak? Ha, masuk baju lain. Keluar dia tulisan kadang-kadang pengakap. Nak? Ha, pengakap dan sebagainya. Nah, ha, persatuan burung ketitik. Baluk makmur. Nampak duduk atas belakang. Jadi orang belakang duduk baca. Kita tak baca. Kita tukang bakar. Orang belakang baca. Oh, Caltech. Ha, ni Shell. Ha, dia duduk baca. Kadang-kadang logo tu imam tu dia baca. Tu imam kat belakang ada logo. Nak? Dia baca. Kipas duduk. Oh, ni gajah. Berkipas. Ha, dia main gitu. Nah, ha, jadi hukumnya larak. Bila larak, akhir sabak daripada kita. Baik. Soalan yang terakhir yang kita tak sedang baca ni, banyak lagi kita akan baca insya-Allah di masjid tadilah, Bukit Sekilar tadi. Boleh tak kita semayang dalam keadaan gelap? Kerana ada orang kata semayang dalam gelap, kita semayang depan syaitan. Tak betul. Nah. Sunat semayang di dalam surau. Kalau gelap pun biar ada satu lampu. Seperti mana Nabi SAW dan para sahabat, mereka menyatakan satu pelita dan semayang tahajud pada waktu malam. Bukan surau macam kita ni, lampu banyak. Nak? Sedikit lampu. Jangan dalam gelap terus. Tapi nak kata semayang ngadap syaitan dalam gelap, tak benar sebenarnya. Tapi syaitan itu mudah mengganggu kita ketika di dalam gelap. Lepas tu jangan gelap sangat. Kalau tidur malam, biar ada sedikit cahaya. Nabi pun tak suka kita bergelap sangat. Siapa tak nak kuat benda, biar ada sedikit cahaya seperti pelita dan seumpamanya. Ada lampu kecil untuk buat tidur. Nah, rumah kita pun jangan tinggal gelap sangat. Biar ada satu lampu sekurang-kurangnya. Kerana nak menepati dengan hadis tadi, Nabi tak suka pasal gelap sangat. Nah, kan kita blackout tu lain lah. Nah, ha, semayang gelap sangat tu lain. Nah, ha, bukan kita sengaja. Syurga isteri diletak tapak kaki suami. Adakah syurga suami juga diletak di tapak kaki isteri? Tak betul lagu tu. Seorang perempuan bila dia belum lagi berkahwin, jadi syurga mana? Tata akdamil ummahat, di bawah tapak kaki ibu. Bila dia berkahwin, ulama-ulama kata dia wajib taat kepada suami dulu daripada ibu dan bapa. Katakanlah ibu bapa dia kata kena buat lagu ni, suami dia kata jangan buat lagu ni, kena ikut suami dulu. Nah, sebab tu ingat, bila kita berkahwin, kita kena taat kepada suami kita. Nabi kata kalau keluar nanah daripada kepala sampai kepada tumit, isteri kena jilat dengan lidah sampai licin, sutih badang suami. Dia panggil belum lagi menunaikan hak suami. Kena faham lagu tu. Isteri zaman sekarang memang tempoh teket dengan aku free. Nak, ni tonyengnya, lawangnya, dia kau ketuk lelaki. Nak, ha, kena pakat dia besar sikit. Nak, ha, untuk bini gaji 5,000 setengah, kontraktor. Nak, bila laki 300 setengah, konduktor. Nak, ha, ikut dia nak suruh. Nah, dia pola telinganya tonyoh dari macam-macam. Nak, ha, jangan cari neraka cara lagu tu. Nah, kalau kita tambah taat kepada suami, dah ayah kahwin. Nak anak, bela anak kucing. Nah, pada kita kahwin, cari neraka free. Nak, buat susah. Baik, bila kita kahwin, ayah dan mak nombor dua. Taat wajib, hormat wajib. Hukum mendulukan ketaatan suami dulu. Suami mana tak nak suruh lawan mak bapa. Tapi ulama buat misal, kalau nak balik rumah ayah, suami kata tak usah pergi lah. Kalau pergi berdosa. Nampak? Besarnya suami di dalam Islam. Faham? Suami wajib taat pada ibu bapa walaupun dia kahwin 4 orang isteri dah. Ada 8 orang mertua. 16 orang ipar. Umpamanya. Tetap ibu dan bapa sampai kiamat. Faham? Ha, isteri pindah kepada suami. Hak suami tetap taat pada ibu bapa. Bukan taat kepada suami. Ha, jadi terbalik sekarang. Orang puan telah bernama isteri. Taat ibu bapa. Dah taat suami. Suami telah bernama suami. Dia taat ke isteri. Dah taat ibu bapa dah pula. Dia kata, ah, tak mau balik lah rumah bapa you. You balik seorang lah. Nampak? Balik suami seorang. Dan mak ayah tu, mana lah rumah dah alik. Ha, dia ada hal mustahak. Ha, lebong tipu. Padahal bini sombong, tak mau balik rumah kapung apa semua. Tak. Ha, bini lagu ni, kita kena ajar dia. Nah, ajar. Kalau kita tak ajar, nyaknya ke dia. Dia mati kat dia dalam keadaan kurang ajar. Nampak? Jadi kita kena ajar, biar tak ada kurang ajar tu. Jadi terajar dia. Nah, ha, dia lagu tu. Nah, ha, ropah ni kena ugu sikit, baru dia takut. Nah, ha, dia kalau jenis cakap-cakap tak akan. Dia bitis. Senang. Nah, kalau kita nak bujuk, kita tak ada bujuk. Tengok ropah lah. Kalau muka dia macam nak marah, kita kata, oh, nak marah. Kita tak usah, gitu dah baik. So, ngajuk jadi lah, ngajuk. Payah benda buka big TV 500. Mana? Ambil 500. Ah, abang saya. Tak baik 500, 5,000. Hilang lah. Agak puang kau. Nah, memang tak ada agak green, belebong.